ittabarra alladziina tubi'u min alladziina tabau wa ra'ul adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan tatkala pada hari itu berlepaslah orang-orang yang diikuti, min alladziina tabau, dia berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Orang yang diikuti berlepas diri dari pengikutnya. Ya. Wa ra'ul adzaab, dan mereka telah melihat siksaan. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka telah terputus. Siksaan telah pasti di depan mereka, dan mereka sisa akan mendapat siksaan. Ya. Dan orang-orang yang mereka ikuti berlepas diri dari mereka, padahal di kehidupan dunia ini mereka terus-menerus membela mereka, fanatisme kepada mereka, memberikan dukungannya, loyalitasnya kepada mereka. Di hari kiamat mereka berlepas diri. Maka apa kata-kata